halaman 134 kemarin. Waqala anil hukumat, yani Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala berkomentar, berbicara, berkata tentang al-hukumat. Al-hukumat maknanya di sini adalah pemerintah. Qala laisa ilaiha sultatu tashri', innama tashri'u ilallahi wahdahu fi kitabi al-aziz aw wahyihi ila rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemerintah tidak memiliki ataupun tidak kepadanya kekuasaan membuat syariat. Sulto, kekuasaan. Jadi kekuasaan membuat syariat bukan kembali kepada pemerintah. Hanya saja pensyariatan adalah kembali kepada Allah tok wahdahu. Dalam kitabnya Al-Aziz ini Al-Quran, atau wahyunya Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya yang memiliki kuasa untuk membuat syariat adalah cuma Allah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan. Maka dikatakan aw wahyihi, atau wahyunya Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bicara tentang masalah wahyu, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah. Keduanya adalah wahyu. Maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya bukan musyarrik, tapi beliau cuma mubalig, cuma menyampaikan. Yang membuat syariat adalah satu-satunya zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui perkataan beliau dalam halaman setelahnya 135. Wasu'ila qila lahu hadisu inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu al-Madinata. Seolah-olah ucapan ini akan berseberangan dengan yang tadi diucapkan bahwasanya yang punya hak memberikan syariat cuma Allah. Sementara di sini sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku mengharamkan Madinah, kata Rasulullah. Sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah, wahuna alladhi harramallah. Jadi wahuna alladhi harramallah, yani tadi yang terkait dalam masalah tahrim adalah khusus Allah yang mengharamkannya. Sementara hadis ini sebenarnya Ibrahim mengharamkan Mekah, menjadikan apa? Mekah adalah balad al-muharram, Madinah menjadi balad al-muharram, Rasulullah yang mengharamkannya. Sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah. Apakah berseberangan dengan ucapan yang tadi dikatakan bahwasanya sultatu tasyri hanyalah khusus miliknya Allah, kekuasaan membuat syariat adalah khusus miliknya Allah? Ini bukan berseberangan. Jadi sultatu tasyri laisa ilaiha, laisa ilaiha sultatu tasyri, bukan kembali kepada pemerintah kuasa membuat syariat. Tapi Allah tak Allah wahdahu, atau wahyunya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini nampaknya akan mungkin berseberangan, tapi tidak. Maka jawaban beliau Syekh bin Baz, fa ajaba ja'a hadza wa hadza. Allah harramaha yawma khalqis samawati wal ardi wa harrama Ibrahimu hina ba'athahu Allahu ya'ni adhara tahrimaha. Datang ini dan ini, datang dari segi ini dan segi ini, artinya datang dari sisi sebagaimana yang tadi tertera dalam hadis yang kita baca. Dan Allah mengharamkan Mekah yawma khalqis samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Ibrahim mengharamkan Mekah ketika Allah mengutus Ibrahim, yakni Ibrahim menampakkan pengharamannya dan menjelaskannya. Baballagha risalah, ballagha tahrimallah. Jadi Ibrahim adalah cuma mubalik, menyampaikan keterkaitan baladul Mekah menjadi baladul Muharram. Ya kan? Maka kalau itu ketika dalam hadis tadi inna Ibrahim harrama, maka artinya apa? Ibrahim menampakkan, menyampaikan apa yang Allah tegaskan tentang hukum negeri Mekah, dikatakan balad al-muharram. Fa Ibrahim muballighun, maka Ibrahim adalah cuma muballig, cuma menyampaikan. Wa tahrimu qadimun, sedangkan pengharaman terhadap negeri Mekah tadi adalah qadim, yakni sebelum Ibrahim, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala yauma khalqis samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, maka menjadi balad al-muharram. Kemudian yang menampakkan tentang hukum tersebut adalah Ibrahim, ketika Allah mengutus Ibrahim sebagai seorang rasul. Wa kadza Muhammadun muballighun, demikian juga Muhammad adalah cuma menyampaikan. Tsumma qala qad adhara ala yadin nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimaha wa lam yahki. Di situ ya-nya ini ya salah cetak, seharusnya tanpa ya. Kenapa? Karena di situ didahului dengan apa? Fi'il mudhari majzumun bi majzum dengan apa? Dengan masukan lam jazimah. Maka harusnya dibuang huruf ilatnya. Kemudian berkata qad adhara ala yadin nabi, Allah telah menampakkan melalui tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pengharaman terhadap Mekah, apa terhadap apa? Terhadap Madinah. Wa lam yahki anis syari wa huwa harramaha bi ilmillahi wa syar'illah. Sementara ketika menyampaikan tadi tidak disampaikan oleh wa lam yahki, tidak dikisahkan, tidak dihikayatkan dari syari, ini dari Allah SWT. Wa huwa harramaha bi ilmillahi wa syar'illah. Dan Rasulullah SAW mengharamkan Mekah tadi, Madinah tadi, atau Ibrahim mengharamkan Mekah tadi dengan ilmunya Allah dan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu. Fi ilmilahnya bi Allah yang memberitahu. Allah yang memberitahu kepada Ibrahim tentang Mekah adalah balad al-muharram. Di sini bukan menjadi syubhat bahwasanya seorang hamba ataupun sebagian hamba Allah bisa membuat syariat, bukan. Bahkan yang sebenarnya secara hakiki hakikatnya adalah yang membuat syariat cuma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan. Wa qala fi haditsin innallaha wa rasulahu harrama bil khamr. Berkata dalam satu hadis, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr atau jual beli khamr. Afradahu bil fi'il. Mana fi'ilnya di sini? Alfan. Harrama. Jadi fi'ilnya disebutkan cuma mufrad satu. Bukan innallaha innallaha harrama bil khamr wa Rasul sallallahu alaihi wasallam harrama bil khamr, tidak demikian. Tapi cuma fi'ilnya cuma satu. Li'anna tahrim fil haqiqati ilallahi. Kenapa? Karena pengharaman bai'ul khamr, jual beli khamr, pengharamannya adalah dalam hakikatnya kembali kepada Allah tak. Wa rasul muballighun, sedangkan rasul cuma menyampaikan. Falyadza ja'a ifradul fi'il, maka untuk ini datang fi'ilnya cuma satu. Ya kan? Bukan kok innallaha harrama bil khamr wa rasulullah harrama bil khamr, tidak demikian. Cuma bilang harrama. Wa dzakara syarih fi riwayati birayatin harrama. Asy-syarih di sini perhatikan dulu. Di sini seolah-olah di sini Syekh bin Bas ketika menyampaikan hadis ini, hadis ini di sana ada syarahnya. Syarah atau yang mensyarah mendatangkan sebagian riwayat, sebagian lafadznya ada bentuk haroma dan apa? Fiilnya apa? Dua, dua harrama untuk musanna. Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamr, begitu. Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamr. Yakni Asy'ari menyebutkan dalam satu riwayat bahwasanya hirimnya apa fi'ilnya adalah bentuknya musanna untuk dua. Walaistan karu dzalika li'annahuma itsnani. Itu pun bukan perkara yang menjadikan untuk diingkari. Kenapa? Karena memang dua. Allahul muharrimu war rasul muballigh. Yani dua, yakni Allah yang mengharamkan dan Rasul yang menyampaikan. Bi hadis Anasin fi sahihain, dalam hadisnya Anas dalam sahihain, ini Sahih Bukhari Sahih Muslim. Innallaha wa rasulahu yanha an yanhayanikum yanhayanikum. Dua. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian an luhumil khumur al-ahliya, dari daging apa? Daging khimar. Khimar apa? Khimar peliharaan. Itu khumur ahliya, itu khimar peliharaan, bukan khimar liar. Jadi khimar peliharaan itu adalah khimar yang diharamkan, yang dipelihara oleh masyarakat. Di sini fiilnya dua, yanhayanikum. Fallahu yanha wa wal asl, maknanya Allah yang melarang itulah yang asal. Subhanahu wa taala wa rasul muballigh, maknanya rasul yang menyampaikan. Jadi di sini tidak ada berbenturan dengan perkataan yang sebelumnya bahwasanya yang berhak membuat syariat cuma Allah Subhanahu wa taala. Siapapun enggak punya hak untuk bikin syariat. Sementara rasul apakah juga bikin syariat? Tidak. Jawabannya apa? Cuma menyampaikan bahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Paham ya, Pak? Maka itu tadi perkataan yang sebelumnya. Waqalanil hukumat laisa ilaiha sultat tasyri', innama tasyri'u ilallahi wahdahu fi kitabihi al-aziz aw wahyihi ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuma itu, pemerintah itu tidak punya kuasa untuk bikin syariat. Gak punya wewenang, gak punya kuasa, sama saja. Wewenang, kuasa, mananya? Sama. Sulto itu kekuasaan. Jadi tidak punya kuasa untuk bikin syariat. Yang punya kuasa cuma Allah tok. Maka gak boleh seorang jadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membikin syariat. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan membikin tapi menyampaikan. Maka oleh itu dikatakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadis. Cuma keberadaan dalam membaca hadis beda dengan membaca Al-Qur'an dalam sisi apa? Pahala dan yang semisalnya. Cuma keduanya wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian ayat yang sangat gamblang. Tidaklah beliau itu mengucapkan dari hawa nafsu. Hanya saja wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Demikian juga Rasulullah mengatakan ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku beri Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu apa? Sunnah. Maka dengan demikian tidak ada seorang pun yang punya hak untuk membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berbahaya seorang ditegakkan di muka bumi sebagai pembentuk atau pembikin syariat, membikin undang-undang di luar undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Maka itu disebutkan dalam pembatal Islam yang keempat. Tapi akan insyaallah kita lanjutkan. Itu tadi nukilan dari yang pertama dari apa? Dari syarah kitab Tauhid. Yang kedua, yuridu sa'il haditsa Khuwailid radhiyallahu anhu marfu'an inna Makkata harramahallahu ta'ala wa lam yuharrimhan nas. Bahwa syaikhon sa'il menginginkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Khuwailid, sunnya Makkah diharamkannya oleh Allah taala dan tidaklah diharamkannya oleh manusia. hadis muttafaqun alaihi. Kemudian catatan nomor 3 dinukil dari durus ba'da salat al-maghrib wal isya, kaset nomor 35 bagian alif. Kemudian talqin nomor 4 durus ba'da salat al-maghrib wal isya dalam kaset nomor 1 bagian ba. Kita selesai dari penjelasan pembatal Islam yang keempat. Sekarang kita masuk dalam pembatal Islam yang kelima. Taib. Qala rahimahullah ta'ala an-naqid al-khamis. Pembatal yang kelima. Qala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-khamis yang kelima. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Abghadha ya begitu. Siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mengamalkan sesuatu tadi, maka dia kafir secara ijma'. Secara ijma dia kafir karena dia membenci sesuatu tersebut. Dan bogot kebencian itu adalah di mana tempatnya? Pertama, di hati. Kebencian itu adalah tempatnya di hati. Dan kadang muncul dalam lisan dan perbuatan sebagai tanda apa yang ada dalam hati. Paham ya, Khoa? Nah. Maka itu barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkan sesuatu tersebut secara ijma', dia kafir. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu sungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah mengsia-siakan, menghanguskan amalan mereka. Fahabatu a'malahum, menghanguskan amalan mereka. Sebabkan membenci apa yang Allah turunkan. Lihat nomor satu. Ini rincian penting ini, karena kadang seorang itu tanpa rincian seperti ini kadang salah dalam memahami. Nomor satu catatan kaki, qauluhu walau amila bihi. Tengok. Siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Allah, dari apa yang Rasulullah bawa, dari apa-apa yang Rasulullah datang dengannya, sekalipun mengamalkan dengan sesuatu tersebut, maka dia kafir dengan ijma'. Kalimat walau amila bihi isyaratun ila annal bughd huna huwa bughdut tasyri' la bughdul amal. Li'annal bughd nau'ani. Walau amila bihi di sini sebagai isyarat bahwasanya, isyarat kemana? Isyarat ke bahwasanya kebencian di sini adalah kebencian pensyariatan perkara tersebut. Jadi perkara yang dibawa oleh Nabi ini dengan sebagai bentuk syariat dia enggak suka. Bukan membenci, bukan bughdul amal, bukan benci tentang pengamalannya. Pensyariatannya dia enggak suka. Li'annal bughd nau'an, kenapa? Karena kebencian itu ada dua macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama atau bentuk yang pertama, bughdun mukaffirun. Kebencian yang sifatnya mengkafirkan. Yani mengkafirkan orang yang punya kebencian tersebut. Wa wa bughdut tasyri' au syai'in minhu. Yakni kebencian pensyariatan tersebut, perkara yang disyariatkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi ini dibenci, atau sesuatu dari syariat tadi dibenci. Fayu begitu annallaha ta'ala syara'a an-nikah, maka dia membenci sunnah Allah itu mensyariatkan nikah. Ayu begitu annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dalik, atau membenci sunnah Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. bahkan datang kepada mereka dengan kebenaran, dan kebanyakan mereka tidak suka dengan kebenaran tersebut. Baqulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala yang lain, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkannya, maka Allah menjadikan dadanya sempit, dayyik, harat sempit, sama saja harat juga sempit, seolah-olah dia terbang ke langit atau di langit. Wa qawlihi atau wa qawluhu wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Karena apabila disebutkan Allah tak, artinya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, isma'azzat, ini apa? Merinding apa? Kemana isma'azzat? Merasa enggak suka. Isma'azzat ini maksudnya di sinilah yang jadi bentuk kebencian. Isma'azzat hatinya tidak suka. Gatelan. Nah. Jadi ketika disebutkan Allah ta' hatinya kurang suka. Maka dikatakan orang seperti ini termasuk kebencian yang mengkafirkan. Wa haka Ibnu Taimiyah al-Jama'ah ala anna man abghadha ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Dan Ibnu Taimiyah mengkisahkan yaitu tentang al-ijma', kesepakatan ahlul ilm bahwasanya orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Kama fi majmu'ul fatawa, sebagaimana dalam kumpulan fatawa Majmu' Ibnu Qasim jilid ke-20 halaman 97, wa kisaful kina atau wa kisaful qana jilid ke-6 halaman 168. Jadi di sini kita mengetahui perincian yang tadi disebutkan oleh beliau, ini nukilan yang dibawakan oleh Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini, bahwasanya kebencian adalah kebencian dalam bentuk pensyariatan. La bughdul amal, bukan kebencian yang sifatnya itu amal. Dan akan jelas dengan nukilan yang akan datang berikut ini tentang bagaimana bentuk bughdul amal, kebencian yang sifatnya itu kebencian amali, akan dijelaskan dalam contoh berikut ini dan itu akan jelas. An-naw tsani, yakni bughdul amal. Bughdun tabi'iyun, kebencian yang sifatnya adalah tabi'i. Kahali man tazawwaja 'alaiha zawjatan saniyatan karihatan lil qadar al khos, seperti keadaan orang yang menikah apa? Menikah siapanya? Menikah istri kedua. Punya istri kemudian nikah lagi, maka istri yang pertama apa? Kurang suka. Kebencian takdir yang khusus, dia dimadu. Tapi radiyatan bisyara, dia rida dengan syariat. Artinya apa? Tentang disyariatkannya ta'adud atau poligami dia tidak mengingkari. Cuma dia kurang suka kalau dimadu. Nah, itu namanya bughdul amal. Kebencian apa terkait dalam masalah amal. Penerapannya dia enggak mau dimadu, tapi hukum syar'i tentang masalah dimadu, perempuan itu boleh dimadu, ini adalah perkara yang tidak diingkari. Nah. Ini tidak menjadi perkara yang dikatakan mukafir atau pengkafiran. Aw man karihal wudu bil ma'al barid, atau orang yang kurang suka dengan wudu dengan air yang dingin. Kadang dinginnya sangat dingin sekali dan dia enggak punya air panas, maka berwudu dia kurang semangat. Nah. Aw karihal qital lima syakotihi alaihi, atau dia membenci perang, kurang suka dengan perang. Kenapa? Karena perang itu berat atas dia. Amma menjadi tasri' fahum raduna bisyariyatihi mudainuna lahu. Adapun dari sisi pensyariatan jihad dan wudu di dalam semua keadaan, mereka ridha dengan syariat tersebut. Mudainun adzana yudainu, mereka tunduk dengan syariat tadi. Hukum yang datang dari Allah, dia tidak mengingkari, tidak membenci, cuma pelaksanaannya kurang, kadang kurang semangat, kurang suka dalam perkara-perkara tertentu. Fa hadza laisa minal kufur fi syai, ini bukan termasuk kekufuran sedikit pun, bukan termasuk dalam hal kekufuran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ini penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian perang. Dan perang itu adalah kebencian bagi kalian, kurang suka untuk kalian, tidak suka bagi kalian. Kenapa? Karena berat perang tersebut. Wa qala ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu, sebagaimana Rabb memulangkan kamu dari rumahmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya sekelompok dari orang-orang yang beriman mereka tidak suka. Padahal Allah yang mensyariatkan hukum ini. Yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka'anna ma yusakuna ilal maut wa hum yandurun. Ka'anna ma yusakuna ilal maut. Ini yang menunjukkan arti kurang suka. Seolah-olah mereka itu, ya kan, digiring kepada kematian. Dan mereka dalam keadaan melihat. Taib. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah, ya kan? Mereka apa? Saqaltum ila al-ardi, mereka kenapa? Ini teguran dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kalian, jika dikatakan kepada kalian, tatkala dikatakan kepada kalian, kan kepada kalian, infiru, pergilah kalian perang fisabilillah. Kalian apa? Merasa berat-berat. Untuk apa? Untuk pergi perang. Bahkan senang dengan bercocok tanam dan yang semisalnya. Habis sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu, dalam sahih Muslim dari radhiyallahu anhu marfu, wa isbagul wudu alal makarih. Nah, isbagul wudu alal makarih, ini apa? Memenuhi wudu di atas perkara-perkara yang tidak disukai. Nah, artinya kadang kita ini mau memenuhi wudu tapi ke dalam kondisi sangat dingin, ini kurang suka dalam jiwa kita. Fa innahum innama kana al-jihadu kurhan lahum lima fihi min mu'unatil mal wa mufaraqatil awtan wa ta'arudil qatl awil jarah fa kanat karahiyatuhum lidzalik. Maka sesungguhnya hanya saja jihad, kebencian bagi mereka, kurang suka, tidak suka oleh mereka. Lima fihi, kenapa? Karena pada jihad itu di dalamnya ada mu'unatul mal, perlu apa? Bekal dengan harta. Perlu meninggalkan negeri, ya, meninggalkan kampung. Perlu juga menghadapkan diri kepada mungkin nanti akan terbunuh atau terlukai. Maka kebencian mereka adalah dalam sisi ini, bukan dari sisi syariat jihad. La annahum karihu fardallahi ta'ala, bukan mereka itu membenci kewajiban dari Allah, yakni perkara jihad. Lakin alal muslim ayujahida nafsau idabtulia bin no'asani. Akan tapi walaupun demikian, seorang muslim harus benar-benar mendorong jiwanya tatkala diuji dengan bentuk kedua tadi. Artinya diuji dengan syariat Allah SWT, kemudian dia dalam perkara tersebut kadang-kadang jiwanya kurang semangat, kurang suka. Ini harus dia ini memerangi dirinya, mendesak dirinya. Seperti kita saja mencari ilmu itu juga perkara yang kadang apa? Berbenturan dengan mencari ekonomi. Nah, ini harus seorang itu benar-benar menekan jiwanya biar tidak nanti akan kebencian terhadap ilmu tadi dari sisi disyaratkannya cari ilmu, ya kan? Kalau dari sisi beratnya mencari ilmu dia kurang suka, ini adalah bughd al-amal. Tapi kalau kurang suka karena disyaratkan mencari ilmu, ilmu syar'i lah, ini adalah perkara yang mukafir, berbahaya. Maka seorang muslim ketika dia teruji dengan kurang semangat dalam perkara yang disyariatkan dalam sisi pengamalan, harus mendorong jiwanya. Li'anna idza istafhala amruhu, kalau kebencian dalam sisi amal tadi terus semakin gede, semakin membesar, tanpa mujahadah, tanpa sisi kesungguhan dari jiwa kita untuk memerangi kurang suka tadi, faqad yajurru lil wuqu' fi naw'al awwal fayahlak, kadang akan menyeret dirinya terjatuh dalam kebencian yang pertama, yaitu kebencian disyariatkannya perkara syar'i, maka dia akan menjadi orang yang binasa. Paham ya, Pak? Dari sini kita mengetahui bahwasanya kebencian yang dirinci di sini kita paham, bukan semua kebencian akan menjadi seorang itu kafir. Kadang seorang yang kurang ilmu ketika mau memadu istrinya, istrinya mau dimadu, ditakut-takuti, ini kekufuran kalau kamu enggak ridho. Kalau kamu enggak apa? Enggak mau. Ketika istri tua ngomel, bahaya, kamu jadi kafir. Karena hukum syariat, hukum syari, ini enggak benar. Kadang seorang suami karena dia kebodohannya dalam sisi syar'i dalam masalah memahami kebencian, menakut-nakuti istri yang pertama karena enggak mau dimadu, ditakut-takuti apa? Kamu nanti terjatuh dalam kekufuran kalau kamu enggak mau. Padahal seharusnya apa? Kalau dia paham, ya kan, sewotnya dia ini bukan perkara yang sifatnya benci terhadap hukum syar'i, tapi benci dia secara al-amal, bukan sisi pensyariatan. Mafhum ya, Pak? Seperti tadinya yang diceritakan terkait dalam masalah perang, Allah menegaskan bahwasanya kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian perang, tapi perang itu adalah memang perkara yang tidak menyenangkan kalian. Nah. Maka di sini kita harus paham. Maka itulah ilmu itu yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tanpa ilmu, seorang akan semakin jatuh dalam kesesatan sangat jauh, kadang-kadang pengkafiran tanpa ilmu. Ya kan? Maka akibatnya sangat fatal. Seperti banyak perkara yang sekarang ini dalam masalah pengkafiran tanpa ilmu, ataupun jihad tanpa ilmu, ya kan? Perang tanpa ilmu, sehingga terjadi beberapa perkara kesesatan di muka bumi ini dengan nama jihad, nama perang, dan nama apa? Bisa bila dan yang lainnya. Kenapa kan tanpa ilmu? Maka kalau itu seorang wajib untuk bertanya kepada ahlul ilm, kalau enggak langsung kepada orangnya, ya mencari kitab-kitab mereka, dengan demikian akan terbimbing. Sebagaimana kemarin kita katakan bahwasanya negara yang tidak mau berhukum dengan syariat Allah, hukumnya adalah diperangi. Tapi siapa yang memerangi? Siapa yang memerangi? Ya? Negara yang kuat. Bukan kalau asal orang, ada dua orang, tiga orang kumpul bawa senjata ke sana kemari, ya. Kemudian katanya jihad. Bahkan bom bunuh diri, ya kan? Yang mereka namai bom syahid. Padahal ini adalah sesuatu khianat. Kenapa? Karena yang dibom kadang tidak merasa siaga untuk perang. Kadang di warung, kadang di hotel. Mereka bukan orang-orang yang memang ditugaskan untuk perang. Mereka namai dengan apa? Perang global katanya. Karena kawan kita di mana-mana dibantai, maka kawan mereka di mana-mana kita bantai. Ini semuanya adalah karena kesalahan bentuk memahami makna jihad dan makna kufur dan makna yang terkait dalam kapan disyaratkannya perang dan yang semisalnya. Paham ya, Pak? Nah. Kemudian yang berseberangan dengan mereka yang tidak memahami apa yang mereka pahami, dianggapnya apa? Sesat dan yang semisalnya, murji'ah dan macam-macam apa yang mereka sebutkan. Maka oleh itu ilmu lah yang menyelesaikan semua permasalahan. Taibandur Ma'alim tanzil lil Baghawi, lihat Ma'alim tanzil lil Baghawi. Jilid pertama halaman 246. Wa tafsir al-Qurtubi, jilid 3 halaman 9. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, "Khufatil jannatu bil makarih." Maka kalau itu sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Qala Ibnu Taimiyah fil Istiqamah, berkata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah jilid yang pertama halaman 265. Wasinamu dzalika al-jihadu fi sabilillah. Puncak al-Islam tadi adalah jihad fi sabilillah. Fa inna alama yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sesungguhnya jihad adalah di atas apa yang Allah cintai dan di atas apa yang Rasulullah cintai. Wallaimuna alai katsirun. Dan yang mencela orang tersebut sangat banyak. Id katsirun minan nas alladzina fihim imanun yakrahunahu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia yang mereka padanya ada keimanan tapi membenci jihad, yakrahunahu, enggak suka dengan jihad. Apakah dengan demikian karena enggak suka kemudian dikatakan mereka ini telah membenci apa yang Allah syariatkan kemudian kafir? Ini tidak. Syariat jihad diakui, tapi pelaksanaan jihad yang kurang suka. Ini bukan kafir. Ya kan? Makanya kalau orang-orang bodoh, seperti orang Aceh bilangnya apa? Ustaz, orang Jawa itu, kiai Jawa itu lebih buruk daripada peminum khamer dari orang Aceh. Kenapa? Karena orang Aceh diajak jihad mau, kiai dari Jawa enggak mau diajak jihad. Ketika mereka apa? Mengibarkan tentang apa? Tentang Aceh merdeka. Aceh merdeka. Ya karena kebodohan mereka. Bukan kita membenci syariat jihad, tapi pelaksanaan yang mereka namai jihad ini yang kita tidak apa? Enggak sepaham. Enggak sejalan. Maka kalau itu bukan dikatakan kemudian benci jihad. Mafhum? Benci syariat tentang jihad, tapi syariat yang jihad yang kalian bentuk ini yang tidak sepaham dengan apa yang kita inginkan atau syarat yang menginginkannya. Maka di sini dikatakan id katsirun minan nas alladzina fihim imanun yakrahunahu. Kenapa? Karena banyak dari manusia yang mereka padanya iman, ada pada mereka itu keimanan, tapi mereka enggak suka. Wa hum imma mukhaddiluna mufattirun lil himma wal irada fihi wa imma murjifuna mudhifuna lil quwa wal qudra alaihi. Yang mereka kurang suka dengan jihad itu imma mukhaddilun, menelantarkan, mufattirun, melemahkan kesemangat dan keinginan jihad, wa imma murjifun, murjifun ini para pengecut. Murjifun para pengecut. Dari kalangan para munafikin di Madinah mereka adalah murjifun. Orang-orang munafikin disebut dalam Al-Quran mereka adalah murjifun. Pengecut, melemahkan kekuatan atas jihad. Wa in kana dzalika minan nifaq, sekalipun irjaf tadi termasuk kenifakan. Paham ya, Pak? Wa qala aidan, jilid kedua halaman 117, ar-radi innama yahmiluhu al-ihtimalil makari wal alam ma yajidu min ladzatir ridha wa halawatihi. Yang ridha hanya saja, kenapa dia ridha? Karena dia sanggup untuk memikul perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam akibat jihad, beberapa perkara yang menyakitkan. Hal ini, perkara yang kurang menyenangkan dan menyakitkan ini, karena dia ridho, dia mendapatinya menjadi apa? Lezat dan manis. Fa idza faqadat tilkal halawa wal ladzata imtana'a ayyahtamila alaman wa mararatan atau mararatan. Maka apabila seorang itu kehilangan kemanisan tentang jihad tadi dari sisi risikonya dan akibatnya, dan kehilangan tentang kelezatannya, maka terhalangi dia untuk memikul rasa sakit, menahan rasa sakit dan merasa menahan rasa perih. Fakaifa yatasawwar ayyakuna radiyan wa laysa ma'ahu min halawatir ridha ma yahmilu bihi miraratal atau mararatal makarih. Bagaimana terbentuk, terbayangkan akan adanya seorang itu ridha sedangkan tidak ada bersama dia ini tentang kemanisan ridha yang bisa dengan ridha tadi, manisnya ridha tadi dia akan bisa menahan dengannya pahitnya perkara yang tidak menyenangkan. Intaha wa qala al-Imam Ahmad bin Abdul Wahhab fi tafsirih surat Tsani halaman 189 fi qawlihi wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum annahu la yadurrul mu'min karahatu nafsihi lidzalika idza jahadaha. Artinya tidak membahayakan seorang mukmin kebencian jiwanya untuk perkara tersebut jika dia mendorong jiwanya untuk menghilangkan kebencian tadi. Artinya bukan semua kebencian dalam suatu perkara akan menjadi kekufuran, kecuali kalau kebencian tentang pensyariatan dari Allah atau dari Rasulnya terkait dalam hukum syar'i maka menjadi kekufuran. Adapun pelaksanaan dan semisalnya kadang kurang suka, kadang jiwa kurang semangat, ini bukan suatu kekufuran sama sekali. Kecuali nanti kalau memang terus menerus akhirnya apa? Dengan benci dalam satu pengamalan akhirnya benci dalam pensyariatan, maka harus jiwa tadi diobati dan didorong untuk menghilangkan kemalas-malasan tadi atau kurang suka tadi dalam perkara pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui rincian dari beliau yang dibawakan oleh apa? Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini, ini Fihri. Semoga bermanfaat bagi kita bahwasanya bukan semua kebencian terhadap perkara syar'i, ya kan? Tapi perlu dirinci. Dari sisi pensyariatan kita enggak boleh membenci. Dari sisi pengamalan kadang kurang suka, kadang karena pengaruh situasi, pengaruh lingkungan dan yang semisalnya, nah, pengaruh keadaan, kesehatan dan semisalnya, kadang seorang tadi kurang suka. Seperti kisah terkait dalam masalah apa? Perempuan yang dimadu biasanya sewot. Ya kan? Apakah dengan demikian dihukumi dia telah membenci syariat dimadu? Tidak. Ya kan? Tapi membenci dari sisi pengamalan hal tersebut. Baik. Kita lanjutkan insyaallah syarah dalam penjelasan tersebut dalam matan tadi. Qala Syekh bin Bas rahimallahu taala wa kadza man abghadha syar'allahi aw syai'an min syar'illah faman abghadha syai'an min syar'illahi abghadha sholata aw zakata aw tauhida aw siyama wa kariha dzalika yakunu kafirat. Beliau Syekh bin Bas menjelaskan tentang poin yang kelima tadi dan demikian siapa yang membenci syariat Allah atau sesuatu dari syariat Allah, maka barang siapa yang membenci sesuatu dari syariat Allah, membenci sholat, membenci zakat, membenci tauhid, membenci puasa dan membenci wakarat dan membenci hal tersebut, maka menjadi kafir. Dalilnya dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah sunnya mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghanguskan amalan-amalan mereka. Fal wajib 'alal mu'min ay yuhibba ma syara'ahu Allah. Maka yang wajib atas seorang mukmin mencintai apa yang Allah syariatkan. Wa ay wali 'ala dzalik. Harus mencintai apa yang Allah syariatkan dan yuwali, penyuwali, memiliki loyalitas. Memiliki loyalitas atas syariat Allah Subhanahu wa taala wa ayyahdhara ma harramahullah. Wajib atas seorang mukmin untuk waspada. Takut atas apa yang Allah haramkan. Wa ayyawaliya ala dzalik dan dia memiliki loyalitas. Ya kan? Terhadap perkara yang tadi Allah haramkan artinya apa? Memiliki wala, memiliki loyalitas, memiliki pembelaan terhadap orang yang perkara tadi telah ditegaskan haramnya, kemudian kita juga harus mendorongnya, mendukungnya. Terhadap perkara yang ditinggalkan seseorang itu kita harus mendukungnya. Wa ayyahdara ma haramallahu wa ayyuwali ladalik wa yangqad li syar'illahi aina makana. Jadi perkara yang Allah haramkan, kita harus punya dukungan kuat. Para perkara tadi adalah haram. Nah, bukan kok malah mukhaddil. Apa mukhaddil itu? Menelantarkan. Ketika ada perkara yang diharamkan oleh Allah dalam perkara tertentu, tegaskan tentang haramnya, dalilnya gamblang, bahkan mungkin telah tegak ijma, kita enggak boleh kemudian menjadi orang yang sebaliknya membendung dan menjegal. Bahkan harus memiliki loyalitas terhadap perkara tadi, sifatnya ya ini mendorong perkara tadi haram, harus ditegaskan perkara tadi haram. Dan seorang mukmin harus yanqad, inqada yanqadu, tunduk terhadap syariat Allah aina makana, di mana dia berada. Wa qala man lam yarda bi hukmi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kafir. Ridha di mana tempatnya? Di hati. Rasulullah, dan dia berkata bahwa man lam yardha, siapa yang tidak ridha dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Fal wajib ar-ridha bi syara', maka yang wajib adalah ridha dengan syariat. Wa ridha bi hukmillah subhanahu wa ta'ala, ridha dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kariya hukmallahi fa huwa kafir, maka barang siapa yang tidak suka dengan hukumnya Allah, maka dia kafir. Dalilnya zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah semoga kita diberikan keselamatan. Ini dinukil dari syarah kitab Tauhid. Wasu'ila, Syekh Bamas ditanya, kila lahu idha karya syai'a lakin majahadahu, karya masalahan tahrima syurbil khamr. Jika seorang itu benci sesuatu tetapi dia tidak mengingkarinya, benci tapi enggak ingkar, enggak juhud, enggak mendustakan. Seperti dia benci tentang khamr itu, di tentang apa, tentang haramnya minum khamr. Dia kurang suka kalau khamr itu diminum itu haram. Fa ajaba man kariha masyarallahu habita amaluhu. Belum menjawab barang siapa yang membenci syariat Allah, apa yang Allah syariatkan, maka habita amaluhu. Amalannya apa? Sia-sia, hangus. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalilnya sama, diulang-ulang. Man kariya shalah walau shalah au kariya al-hajj walau hajj au kariya tahrim az-zina aw al-khamr kafara kadzalika. Orang yang membenci salat sekalipun dia salat, atau kariya dia membenci haji sekalipun dia haji, atau dia membenci haramnya zina atau khamr, maka dia kufur dengan kebencian tersebut. Tapi ya, ini sudah kita cukupkan. Jadi kita, faedah yang telah kita ambil diantaranya apa? Rincian tentang kebencian tadi bukan perkara gampang, tapi perkara yang sangat penting biar kita tidak salah maksud dalam perkara yang terkait dengan kebencian terhadap sesuatu tetap dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa? Karena tanpa rincian tadi kadang seorang itu akan mengkafirkan orang tanpa ilmu. Taib. Alhamdulillah.